terjadi dengan hatiku. Ku masih di sini menunggu pagi seakan letih tak menggangguku. Ku masih terjaga menunggu pagi. Entah kapan